100% la nature. Gargou. Ça n'allait pas. Kalian tutup konser ya, Su. Nom-nom, serong rabi, dan rabi yo. Wong rabi ini buka ke dalan loro. Le. Siji dalan rezeki, nomor loro dalan bayi. Ingat, Allah menciptakan makhluk hidup berpasang-pasangan. Betul? Artinya kalau kamu belum punya pasangan, jangan-jangan kamu bukan makhluk hidup. Sakit jomblo-jomblo malah nangis. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Mantanmu sudah ke penghulu, kok kamu masih sendirian? Kok diuntal codot. Codotnya oke. Oke, kalau bahasa ini oke, Pak. Becek ke titik, Allah ketoro. Wis kebacot tak bribe malah ditikung karo kanca. Loro atiku. Akhire dadi lagu Kartanyono Medhot Janji. Karena rasa cinta, cinta kita kepada Allah. Rungu adzan ya salat. Mila Mas Deni dan kawan-kawan tak kandani. Kowe lak pengen karirmu terus panjang. Profesi apa karyamu terus dadi. Carane gampang, seimbang antara duniawi dan ukhrawi. Kula niku lak terkenal sebagai kiai ini artis, tapi lak kula diceluk kiai artis kula mboten purun. Lak jamaah kula artis-artis kathah. Arep sing dari sing artis terkenal sampai sing ora terkenal ana kabeh. Ya toh. Sing masyhur ora masyhur ana kabeh. Sing wayu nganti sing merongos ana tak kandhane. Komplit pokoknya. Tapi kula mboten seneng kula diceluk kiai artis niku kula mboten seneng. Dadi kelas e wong kaya Deddy Corbuzier jaman biyen dereng mlebet Islam sampai sapa sing mau kenal. Via Valen. Aura Kasih. Wow. Wong lanang njen codot kok lan delok wong ning wong ayu ning jaba. Wow. Delok bojone ning omah. Weh. Ora ngajar. Lah delok wong ayu ning dalan. Wow. Neng omah delok bojone, weh. Kula niku sampe apale ngaji teng lokalisasi Pak Kaposek. Wong-wong sing gaweane jajan lokalisasi tak survei kok. Lha iki mbendina nglonthe iki opo bedane? Kula ngaten niku. Lho soalnya kan kula kiyaine lonthe to. Wong sak Indonesia lan ngerti lak mbah iki kiyaine lonthe. Mila lak kula teng Surabaya niku diceluk, "Halo Gus, kiyaine lonthe." Ngono kuwi. Tak takoni. Kowe kok bola-bali jajan wong wedok iki bedane opo to? Ya, wong ngono ki iso jawab, Pak. Ya beda, Gus. Bedane apa? Lah ketemu cewek uwayu, Gus, senenge setengah mati. Lah ketemu cewek nakal, alah Gus, kesele setengah mati. Lah ketemu bojone ngomah, pura-pura mati. Ya Allah. Dancuk aku. Jawabane iki lho. Sesetia, Pak. Ora nikah itu senang, tapi jangan senang menikah. Lah bojo kula tetap siji insyaallah. Siji ning Yogja, siji ning Lampung, siji Ngawi, ngono lah. Apa juga gelem di madu, Pak? Apa? Saya mau di madu. Alhamdulillah. Syaratnya apa, Bunda? Asalkan apa mau diracun. Oh, kalau kelam bribe bojoku den. Siapa yang harus kamu hormati? Ibumu, ibumu, ibumu, bapakmu. Ya, Pak, kipas anginnya teko. Ana kipase ana colokane moter. Acara selanjutnya ngenteni kipas. Sabar Mas, sabar. Ora apa-apa, sabar. Insyaallah bocah iki mlebu surga dhisik dhewe insyaallah. Ora bar pengajian. Saiki. Besok pengoti pengajian nganu kipas angin di setrum mati kan mati ini sahih. Belas orang gagas kilo. Cuma iya kan kilo wonge ya Allah. Dan akhirnya guyu akhirnya. Guyane meneng wae. Tapi lah wong budek ki malah panjang umur lho. Iya, soalnya apa diceluk karo Gusti Allah ra krungu ta. Ya Allah. Imtisalu awamirillah wajtinabu nawahi karena rasa cinta. Kowe ngopo mangan ngaji ya karena saya cinta dengan Allah. Kenapa kamu sholat cinta dengan Allah? Makane kanca-kancane Deni Caknan dan friend ini takkan dan ini. Ulah pengen terus karyamu diterima masyarakat, karirmu panjang. Kudu imbang antara duniawi dan ukhrawi. Orang itu kan kadang-kadang mabuk popularitas, begitu masyhur gawayane ra. Kulo niku kathah duwe kanca dari awal, begitu kondang wis di WA ra bales, di telepon ra diangkat, serat digas. Ketemu ning dalan kaya ora kenal, ya Allah. Apa rumangsane salah mati budha ning kuburan dhewe ta kandhane. Wong kondang kira suwe kok. Kula niku lak pengen kondang 5 tahun yang lalu, kula niku dijaluk acara TV gara-gara ngaji kula ning lokalisasi. TV-TV niku moro teng lokalisasi. Mereka ngundang kula, "Gus, Mbok Ayu to, jenengan tampil di TV membahas pengajian di dunia malam dan di lokalisasi." Kula tolak 5 tahun yang lalu. Sampai mbak-mbak PSK sing kula openin niku takon, "Bah, kenapa toh Bah? Kok Abah itu kalau diundang televisi pasti enggak mau?" Waktu itu 5 tahun yang lalu. Kula jawab, "Duk, Allah menciptakan miftah tidak untuk menjadi orang terkenal, tapi untuk mengenalkan Allah kepada mereka yang belum kenal." Alasan kula biyen. Kalau kemudian gara-gara kula solawatan 2,5 tahun yang lalu di kafe di Bali, gara-gara kula solawatan kali bocah-bocah mabuk, jadi kula mlebu kafe, bocah do mabuk, pakaiannya minim nih kok. Jadi sebenarnya mereka tidak salah kostum, tidak pakaian seksi sih, tapi nyuwun sewu, salah kostum. Jadi mbak E dhuwure 170 cm, pakaiannya 120 cm. Maka yang terjadi SMS, silite metu setitik. Mila napa kula lak pengajian sak gon-gon nganggo kacamata ireng. Jadi tujuannya mung siji, lak ana sing seksi aku ngelirik ora ketok. Iya. Wow. Kan kiai juga manusia. Aku lak nganggo kacamata mumeden. Aku iki ning Surabaya areng ngaji ning Doli. Awane diamerke ning kafe. Kula pikir diamerke niku aja ngaji tenanan. Burung wis do mabuk. Wah, pakaiannya seksi-seksi bentuknya isu-isu panter. Ini sungguh-sungguh pantatnya bikin gemeter. Begitu kula teko kafe niku disambut, "Selamat datang Gus Miftah, presiden para pendosa." Ya Allah. Begitu kula munggah panggung, luar biasa. Cewek-cewek seksi niku kabeh do njaluk selfie niku. "Rene Gus, rene." Kula ditarik nganan, susu ngiwo susu. Ngarep susu, ya Allah. Kula langsung ngelus dodo. Dodone bojo kula, ya Allah. Lah ya masa dodone begengkek lah ya. Lah mereka kabeh tak openi kenapa? Karena rasa cinta. Lah kula ngoyak duit, kula niku ngaji teng lokalisasi wis 17 tahun. Ora tau nampa duit malah kula tombok. Lah pengajian niku kula nggawa sego bungkus dhewe tak bagi nggih jamaah, mbak-mbak lokalisasi niku. Kula niku sekali pengajian teng Sarkem lokalisasi niku minimal nggawa sego niku 300 bungkus. 300 kotak. 3 bulan sekali tak bagimu kena ruko sajadah Quran. Ngono kuwi mbak-mbake takon, "Bagi ruko ngoten iki ikhlas apa mboten, Mbah?" "Ikhlas." "Syaratnya apa?" "Dinggo salat, aja dinggo lemek." Aku yo ngono to. Dinggo lemek modar aku. Malah aku nggih lemek berkah dari Gus Miftah. Kalau kemudian sondo Miftah kayak ngaji di lokalisasi golek duit, Anda salah. Saya tuh ngaji sampai Jakarta, sampai Bali, teng kafe-kafe. Orang ono Pak sing nekokke kula tiket, tuku dhewe. Wong tak niati ngopeni mbak-mbak niku. Kenapa? Atas nama rasa cinta. Preman-preman ning dalan kula kumpulke do mabuk. Pangunci, paguyupan ngunjuk ciu pun ki ono. Tak kumpulke. Biyen sak durunge ngaji kali kula do ngene, saiki do ngene kabeh. Aja ngomong salat, biyen ngene nganggo botol, saiki ngene nganggo galon kabeh banget. Karena cinta, Pak. iso ngumpul ke jamaah bu, aku iso. Pak polisi, pak bu camat orang iso ngumpul ke lonte, aku iso. Karena rasa cinta. Bahkan yang Yogyakarta itu lo banci-banci tak kumpul ke. Ono cah patang ngatus, pengajian khusus banci. Itu pengajian paling horor sedunia bu. Sampai kulo niku tahu umroh bareng banci. Lho, seket. Melu umroh keraku. Sampai neng kota Madinah turun neng hotel, ono banci sing kisruh. Saya enggak mau tidur sendiri. Terus gimana? Mau sekamar sama Abah. Mah, aku. Cotangi jempolku teles kabeh. Sing lucu, Pak. Begitu ajeng tawaf, saya tak ngadeg nggih. Ibu-ibu seneng saya berdiri apa duduk? Itulah ibu-ibu di mana-mana suka yang berdiri. Main gua snack malah tak kekrek loh. Gua malah ngene ya loh, ya Allah. Yang ki rondo ya Pak Bedia. Aku yang gak mungkin mau dengan janda tua. Kalau aku sama janda tua kan aku bisa mati duluan. Kan aku bisa keracunan. Keracunan apa? Susu kadaluarsa. Ada lor apa ya lu? Menurut Mbak Ia jawab, bukan kadaluarsa kok susu fragmentasi. Malah kaya Yakul cici. Yo rondo. Katanya BPJS ya. Budget barisan para janda sosialita. Padahal yo hasilnya BPJS, budget pas-pasan jiwa sosialita. Kalau saya juga BPJS, buronan para janda seksi. Gile rapio karo rondo lo. Insyaallah remuk. Wong wedok iki rasa mau pikir, omongane rondo-rondo ngono kae. Kowe ngerti ra bedane cewek karo sound system? Bedane tipis. Sound system diragatin tek okeh, ketok wujude. Cewek diragatin tek okeh, dipek kancane tak kan. Akhirnya nelongso kaya Deni. Biyen aku sebetah, suwe-suwe mlumah. Nuruti kekarepanmu sawayah wayah. Biyen wis tawanti-wanti, aja mlebu muri. Oh saya kira apa-apa jadi lagu, cendol dawetnya jadi lagu. Baru cendol dawet apa kek? Tahu bulat, digoreng dadaan, harganya 500an. Wih mbak-mbak rungokno wih. Tahu bulat, digoreng dadaan, cuwili regane 500an. Masa namu gede rasanya enak, modal gratisan. Jangan dong. Kan aku jadi ingin. Kincil-kincil gitu. Kalau ada lo kincil jadi lo kelingan lagu ini NDA kelingan mantan. Dek, kowe mbiyen janji karo aku. Ngaji ning kota Ngawi kanti ikhlas tekan mati. Neng nyata neng ngapusi citra ati iki netes eluku mili terus neng pipi ho aku lah cara kiai ya diselawatke Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sabihi wa barik wa salim ajmain. Malaikatnya bengok asrulah. Lagi aku ngerti rupa-rupa ini ngerti lagunya aku. Kim Jil ke Poland. Panjane koe pabu nuruti simbokmu cereyen raninja role dicinta apa kaya ngene rupane wong kere. Si, tak terus ke banji terus nyanyi nyanyi ya bari ya yes. Go katanya no kayak di TV baik go diganti selawatan iki menang wae ra urune cerewet. Ora urun iki meneng. Ora urun sambutan. Sapa mau? Sapa? Oh, bocah mat to. Aja mecetake. Aku mau ngomong raulun kok sambutan gue malah ngomong bocah mat. Coba terus banter. Wong wis mulai to. Kan sing di wong ya. Ora apa-apa dirasani wong ra urun. Begitu arep tawaf banji-banji nih ya toh. Wah, kowe kurang ajar meneh lho. Ini caranya tawaf di mana, Mbah? Lah wingi kon manasik ora gelem. Lah nggih niki pripun? Kalau ana Ka'bah ana Hajar Aswad toh. Mengko salam ning Ka'bah. Caranya pripun? Bismillah Allahu Akbar. Wah. Banci ro Ka'bah histeris, Pak. Begitu mubeng kali kula ro Ka'bah. Bismillah Allahu Akbar. Wah. Allah takut ya. Allah wisin karo polisi-polisi Arab aku. Dia mulai mubeng kape. Subhanallah. Begitu mulai umroh, wow, Arab Ramadan tahun wingi, kula ditelepon. Abah, insyaallah selama bulan Ramadan iki kula badhe tobat. Seneng ta aku? Alhamdulillah. Carane piye? Insyaallah selama bulan Ramadan saya akan berjilbab. Matamu kuwi aku lanang jilbaban. Kula iki ngono kuwi tak openi lho, mergo karena cinta supaya mereka tahu dengan Allah. Maka saya selalu mengatakan, saya itu selalu mengenalkan Allah kepada mereka dengan jalan yang sederhana supaya mereka kenal dengan Allah. Kula mboten kesel. Oh, kumpul ke, ayo ngaji. Donyo kel botol nih, wah semacam-macam nih kok cifas, ciu plastikan. Yo kan cifas, ciu plastikan. Ono omben niku sing garai turu, kon turu. Kontru dia kontru. Allah ngaji. Segeralah kamu sholat di belakang imam sebelum kamu disolatkan di depan imam. Banji dadak takon. Lah bedane apa? Yo beda. Neng buri imam jenenge makmum di depan imam namanya almarhum. Penuhi takon. Lah wong lanang mati jenenge apa, Mbah? Almarhum. Wong wedok mati almarhumah. Banji mati aluminium. Lagi ngonoe sabar, Bu. Mila jenengan ngurusi jamaah ngene iki ya sabar, Bu. Sabar ora urun. Lah kula sabar. Banji niku ora tenan jenenge palsu. Sapa jenengmu? Susuki. Apa kuwi ketoke susu bolno kaos kaki. Sing paling wayu teng Yogyakarta niku jenenge Sucipto. Susune lancip diganjel botok. Lah iki ngerti aku, Sukarlan. Asu nglekar ning dalan. Alah rasa nangis, lanang kok nangisan. Apa-apa galau. Ditinggal cewek galau. Apa-apa galau. Santai wae iki. Mudah-mudahan kowe mulih kok kene rapi ya. Karo rondo kae. Jiji. Ayo. Selawatan ya, selawatan ya. Jadi lagu apa? Lagu lawas apa lagu anyar? Anyar durung dadi. Apa? Lawas wis lali. Eh? Ya wis katonyo ya, katonyo le ya. Ayo ben dadi nyanyi, aku ngandani apa iki. Ndir. Ger matamu. Nyaute cepet but mantan copet juga but mantan copet Mas Jenny nyanyi katanya Ronerian mungkin tak terjemahkan nganggu solawat. Dede salu ala Nabi Muhammad salu ala kok asul oleh gitu. malah sallallahu Nabi Muhammad solo ngawi. Aja dhuwur-dhuwur le. Aja ndandak yo dhuwur sing pas. Wah, ati bunge yo goyane. Begitu ditabuh ini entek dite. Entek. Sese ekstra dhisik nglatih jamaah dhisik. Kowe katanya nang dhisik le. Engko tak selawatke. Ayo, Deni anu nembang katanya nang dhisik. Langsung. Sese sopo-sopo kurang. Pas katanya nang dhisik. Ngajari selawat nang dhisik kae. Kartoyono ning awi maca janjimu ambo cekak gunung nuti anganmu sakabehane wis tak turuti tapi wajib jadi Amun, Mbah. Kowe kudune mau pas aku teko pongko pas rampung. Malah kaya nonton. Kecepetan, Mas. Kecepetan. Ha iya. Wis entek. Lah aku kebagian apa nggih malam tahun baru? Lagune Mas Deni ben berkah diselawatke bareng-bareng nggih. Rabbi ya Rabbi sholli ala Muhammad. Rabbi ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Ya Rabbi balighul wasilah. Ya Rabbi khusabil fadilah. Rabbi ya Rabbi sholli ala Muhammad. Alaihi